Seharusnya kau berada di sisiku, mengusir sepi yang menyelimutiku. Di satu malam janjimu, tak sabar ku menunggu. Walau kesal hatiku, but it's okay. Ku coba memberikan toleransiku, bikin resahmu yang kau merasa aku bukan manusia yang akan luput dari rasa amarah. Ku akui kau memang manis, tapi kau iblis. Kau pikir kaulah segalanya. Tutin maklumi yang tidak takuti, walau mempesona, membutakan mata. Waktu menunjukkan jam 10 malam, suasana ku rasakan begitu. Firasatku mengatakan tak mungkin engkau datang, tak seperti yang telah kau janjikan. Ku akui kau memang manis, tapi kau iblis. Kau pikir kaulah segalanya. Cukupi maklumi ku balas kau lebih. Kau lebih.